Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya, nikmat iman Islam di atas sunnah, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dan lalai dari dua nikmat. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Kemudian yang kedua wal-faragh, waktu yang luang, waktu yang kosong. Orang tidak tahu nikmatnya sehat kecuali kalau dia sudah sakit. Dan orang tidak tahu nikmatnya waktu kosong kecuali kalau dia sudah sibuk. Ikhwan fiddin, pada malam ini kita masuk ke bab yang baru dalam kitab tauhid. Bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang mewujudkan tauhid, sempurna tauhidnya, baik tauhidnya, benar tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Siapakah yang tidak menghendaki hal tersebut? Tidak ada. Ya, siapakah yang tidak menghendaki? Ya, enggak ada. Justru semua orang menghendaki masuk surga tanpa hisab. Tetapi iyakah? Ini kita lihat syaratnya nanti. Wujudkan tauhid, benarkan tauhid, sempurnakan iman, maka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik. Wa qala Allah taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim dia adalah umat panutan, imam, qanita, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, condong kepada tauhid, jauh dari syirik, walam yakun minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah An-Nahl ayat yang ke-120. Waqal, dan Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Dan mereka orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Baik. Apa hubungannya bab siapa yang mewujudkan tauhid dia masuk surga tanpa hisab dengan kitab tauhid? Innal musannif rahimahullah lamma dzakara at-tauhid. Penulis semoga Allah merahmati beliau tatkala menyebutkan tauhid. Wa fadlahu, menyebutkan keutamaannya sebagai penghapus dosa. Nasaba an yadhkura bayana tahqiqihi. Maka beliau ya dalam hal ini sangat cocok dan sangat tepat beliau menyebutkan penjelasan tentang mewujudkan tauhid tersebut. Sudah dijelaskan makna tauhid, sudah dijelaskan keutamaannya, maka bagaimana mewujudkannya? Dan apa keutamaan mewujudkannya? Li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bi kamali tahqiqihi. Tidak akan sempurna keutamaan tauhid kita raih kecuali dengan menyempurnakan tauhid itu sendiri. Tidak akan sempurna kita mendapatkan keutamaan tauhid kecuali dengan menyempurnakan wujud tauhid tersebut. Baik. Arti haqqaqat tauhid di sini apa? Ay khallasahu. Dia bersihkan akidahnya. Wa saffahu. Dia saring. Ya, dibersihkan, disaring min syawa'ibis syirk, dari kotoran-kotoran syirik, wal bid'ah, dari kotoran-kotoran bid'ah, wal ma'asi, dan dari kotoran-kotoran maksiat. Inilah makna dari bab man haqqaqa tauhid. Siapa yang mewujudkan tauhid, membersihkan tauhidnya dari syirik, bid'ah, dan maksiat. Maka apa? Dakhalal jannah. Dia masuk surga. Bighairi hisab. Aila muhasabata alaih. Tidak perlu dihisab. Tidak perlu dipertanyakan lolos masuk. Taib. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim ummah. Dikatakan ummat, apa arti ummat? Qudwah, panutan. Imaman mu'allima lil khair, seorang pemimpin dan sebagai pendidik dan pengajar kebaikan. Itu arti ummat. Maka kita perhatikan dalam ayat ini jelas oleh para ulama tafsir, Allah menamakan Nabi Ibrahim atau memberikan sifat Nabi Ibrahim ummah padahal dia sendirian. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa berapapun banyaknya orang tetapi tidak di atas tauhid bukan ummat. Berapapun banyaknya orang tapi tidak di atas sunnah bukan jamaah namanya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan al-jama'atu mawafaqal haq wa in kunta wahdah. Yang dikatakan jamaah yaitu yang sesuai dengan kebenaran meskipun sendiri. Baik. Qanita. Al-qunut, apa arti qunut? Dawamut ta'ah, terus-terus taat. Qunut juga bisa berarti berdoa. Qunut bisa berarti berdiri juga. Karena Nabi bersabda, afdalus shalah tulul qunut. Seafdal-afdal salat yang panjang berdirinya. Jadi qunut bisa berarti terus-menerus taat, bisa berarti doa, bisa berarti lama berdiri. Ini makna-makna dari qunut. Baik. Hanifa, al-hanif, al-muqbil ala Allah, condong terus kembali kepada Allah. Al-mu'ridu an kulli ma siwa, yang berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yaku, ay asluha lam yakun hudzifatin nun takhfifan. Wa lam yaku, hakikatnya asalnya wa lam yakun, tetapi dibuang nunnya guna ringan membacanya. Dan bukanlah atau tidak pernah minal musyrikin. Qad faraqal musyrikin. Nabi Ibrahim telah memisahkan diri dari orang musyrik. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Laqad kana lakum fi Ibrahim. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim. Walaqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Bagi diri kalian contoh yang baik pada Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Ibrahim berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha. Kami kafir mengingkari kalian dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian. Abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim dikatakan abul anbiya wa imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Tayyib. Waqad faraqal musyriqina. Ibrahim alaihi salatu wassalam telah memisahkan diri dari orang musyrik. Bil qalbi, dengan hatinya, wa bil lisan, dengan lidahnya, wa bil badan, bahkan dengan badannya. Wa ankara ma kanu alaih, bahkan Nabi Ibrahim mengingkari mereka, mengingkari apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah sebutkan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun ay la ya'buduna ma'ahu ghairah, dan orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan makna ayat ini secara umum. Makna yang pertama dulu, ayat yang pertama dalam surat An-Nahl ayat 120. An Allah Subhanahu wa taala yasifu khalilah. Allah mensifati Nabi Allah Ibrahim, kekasih Allah. Ibrahim alaihi salatu wassalam bi arba'i sifat, empat sifat Nabi Ibrahim di sini. Sifat yang pertama, Ibrahim itu qudwah fil khair, panutan dalam segala kebaikan. Oleh karena itu banyak syariat kita dari Nabi Ibrahim. Khitan Nabi Ibrahim. Nabi bersabda, awwalu man ikhtatana Ibrahim alaihi salatu wassalam wa umruhu 80. Yang pertama kali dikhitan Nabi Ibrahim tatkala berumur 80 tahun. Tapi jangan bayangkan zaman dahulu orang umurnya ribuan. Nuh berapa coba? Dakwahnya saja 950 tahun dakwahnya. Kemudian Nabi Ibrahim dikhitan ya dengan kapak. Ya. Hadisnya sahih. Itu diantaranya. Kemudian diantara sunnah Nabi Ibrahim juga kurban, menyembelih. Kemudian diantara ya sunnah Nabi Ibrahim juga yaitu al-hajj. Dan banyak yang lainnya diantara agama-agama Nabi Ibrahim. Ya, yang masih diakui ya sampai ya akhir zaman nanti karena pengakuan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim qudwatun fil khair, panutan dalam segala kebaikan. Litakmilihi maqam as-sabri wal yaqin. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim telah sempurna pada dirinya sabar dan yakin. Maka barang siapa yang ingin sukses di dalam din harus sabar dan yakin. Kata Syekhul Islam, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin kita akan mendapatkan kepemimpinan dalam beragama. Berdasarkan surat Asy-Syura, dalam surat As-Sajdah. Ya, berdasarkan dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka imam. Mereka menunjuki dengan petunjuk kami. Kenapa? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Jadi Ibrahim imam dalam kebaikan. Kenapa? Karena Ibrahim telah sempurna pada dirinya sabar dan yakin. Alladzaini bihima tunalul imamatu fid din. Yang dengan kedua sifat ini, sabar dan yakin, orang mendapatkan kejayaan dan kepemimpinan di dalam agama ini. Sifat Nabi Ibrahim yang kedua. As-sifatul tsaniyah, annahu kana khashi'an. Nabi Ibrahim itu khusyuk, muti'an, taat, mudawiman ala ibadatillah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga, annahu kana mu'ridan 'anil syirk. Ibrahim berpaling dari syirik. muqbilan ala Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang keempat, bu'duhu anisyirk wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Beliau jauh dari kesyirikan dan beliau memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Ini sifat Nabi Ibrahim yang terkandung di dalam surat An-Nahl ayat 120. Baik. Munasabatul ayatul ula lil bab. Apa hubungan antara surat An-Nahl ayat 120 dengan bab? Siapa yang membersihkan tauhidnya, menyempurnakan tauhidnya, masuk hisab tanpa azab? Apa hubungannya? Annahu wasafa khalilahu bihadhihi sifat. Allah mensifati Nabi Ibrahim pertama imam, kedua khusyuk, terus taat, ketiga jauh dari syirik, keempat berpaling dari syirik. Allati hiyal ghayatu fi tahqiqit tauhid. Inilah dia bentuk menyempurnakan tauhid. Inilah dia ujungnya dan puncaknya mewujudkan tauhid. Sifat yang ada dalam Nabi Ibrahim ini. Dia sabar, yakin. Kemudian terus taat kepada Allah. Kemudian berpaling dari kesyirikan, terus bertauhid. Kemudian jauh dari syirik dan memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Waqad umirna bil iqtida'i bihi fi qawlih. Dan Allah telah perintah kita untuk mengikuti Ibrahim dalam firman-Nya dalam surah Al-Mumtahinah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bagi kalian contoh yang baik, dan begitu pula pada pengikutnya. Tayyib. Inilah dia hubungan ayat yang pertama dengan bab siapa yang mewujudkan tauhid, menyempurnakan tauhid, membersihkan tauhid, dia masuk surga tanpa hisab. Munasabatul al-ayat ats-tsaniyah lil bab. Apa hubungan ayat kedua dengan bab siapa yang menyempurnakan tauhid, membersihkan tauhid, masuk surga tanpa hisab? Annallaha ta'ala wasafa al-mu'minina as-sabiqin ila al-jannah. Allah mensifati orang-orang beriman yang pertama-tama masuk surga, yang terdahulu masuk surga, bisifat, dengan banyak sifat. A'zamaha, sifat yang paling besar orang yang segera masuk surga tersebut, as-sana'u 'alaihim bi annahum bi rabbihim la yusyrikun. Allah memuji mereka, mereka tidak syirik. Sebab mereka segera masuk surga karena mereka tidak syirik. La yusyrikuna syai'a min asy-syirki la khafiyan wala jaliya. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik syirik yang tersembunyi yaitu riya, ataupun syirik yang nyata, terutama dekat-dekat haji, di kuburan, di makam para wali, nyata, terang, ya, gak ada samarnya. Bawa air, bawa cecek, bawa kocor, bawa ceret, ceret kuning, ya. Kemudian bawa apa? Bawa dulang kadang-kadang. Kadang bawa apa? Ya, lekuk buah. Masa mau dikasih orang mati itu mama sama dia? Makan sirih? Itu jali, nyata, jelas. Azimat, nyata, jelas. Bebadung, pelet. Raja-raja. Tongkat, cincin, foto, jelas. Sifat orang yang segera masuk surga tersebut tidak menyekutukan Allah, itu paling besar. Baik syirik tersembunyi maupun syiriknya nyata. Wa man kana kadzalik, barang siapa yang seperti itu sifatnya, faqad balagha fi tahqiqit tauhid an-nihayah, dia telah sampai puncaknya dalam membersihkan akidah. Wa dakhala al-jannata bila hisabin wala adzab, sehingga dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa perlu ditanya, tanpa perlu dikorek apa yang telah diperbuat wala azab, dan tidak akan tersentuh oleh neraka. Ma yustafadu minal ayatain. Dengan demikian kesimpulan dari dua ayat ini para jamaah. Kesimpulan yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam, keutamaan bapak kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para nabi yang paling afdal ada lima, ulul azmi minar rusul, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Ini keutamaan Nabi Ibrahim. Satu saja, tapi dia di atas akidah yang benar, di atas tauhid, Allah namakan dia itu ummah. Yang kedua, al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifatil 'azimah, perintah untuk mengikuti jejak beliau dalam sifat-sifat yang mulia ini. Sabar, yakin, taat, terus kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari syirik, bertauhid, jauh dari syirik, meninggalkan orang-orang musyrik. Yang ketiga, bayanu sifatil lati yatimmu biha tahqiqut tauhid. Ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana cara kita untuk menyempurnakan tauhid. Itulah dia tadi. Sebab kadang orang tidak sabar di atas tauhid ini. Atau juga yakin kurang. Atau juga sebentar semangat, setelah itu lembek lagi. Atau juga masih ada bau-bau syiriknya. Mau minta, mau jabatan, perlu kedukun. Ya. Bagaimana nasib ke depan? Ketik bintang. Sakit sedikit, ya, basuh muka di batu nisan. Jadi dalam ayat ini penjelasan bagaimana sifatnya dan tata cara untuk menyempurnakan tauhid itu. Itulah dia yang tertera di dalam surat Ibrahim, surat An-Nahl ayat 120 itu. Yang keempat, wujubul ibtida'i anil syirik wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Wajibnya kita menjauhkan diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik dan berlepas diri dari mereka. Kenapa? Sebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga disebutkan oleh para ahlul ilm yang dikatakan Islam apa? Al-Islam huwal istislamu lillahi ta'ala bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian patuh dengan taat. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas dari syirik dan orang yang berbuat syirik. Ini makna Islam. Ya, itu makna Islam. Apa arti Islam? Berserah diri dengan bertauhid kepada Allah, tunduk dan patuh dengan taat kepada Allah, kemudian berlepas diri dari syirik dan kesyirikan. Yang terakhir, wasful mu'minin bitahqiqit tauhid. Allah mensifati orang beriman itu bagaimana? Namanya orang beriman adalah orang yang tidak berbuat syirik. Jadi namanya orang beriman adalah orang yang tidak berbuat syirik. Itulah dia sifat orang beriman yang hakiki. Oleh karena itu Allah berfirman sebagaimana dalam ayat-ayat sebelumnya tentang keutamaan tauhid ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya dengan syirik, bagi mereka keamanan di akhirat dari api neraka, wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk di dunia. Baik. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalil pertama tentang bab barang siapa yang membersihkan dan menyempurnakan dan mewujudkan tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Hadis berikutnya, ini lebih jelas lagi dan panjang, tapi jangan ngantuk dulu. Wa an Husain ibn Abdurrahman, dari Husain ibn Abdurrahman dia mengatakan, kuntu inda Sa'id ibn Jubair, aku berada di sisi Sa'id ibn Jubair, seorang tabi'in. Faqala, Sa'id mengatakan, ya, ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal bariha, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Faqultu ana, Husain mengatakan, saya. Thumma qultu. Kemudian aku berkata, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiqtu. Tadi malam aku bukan dalam keadaan salat, tetapi aku digigit. Qala fama sana'ta? Lantas apa yang kamu perbuat wahai Husain tatkala engkau digigit? Qultu irtaqaitu. Husain mengatakan, aku minta kepada orang untuk dibacakan Quran dan doa-doa yang disyariatkan. Qala fama hamalaka ala dzalik? Wahai Husain, kenapa engkau minta dijampi dengan jampi-jampi yang syar'i? Apa yang membuatmu seperti itu? Qultu haditsun haddatsana atau haddatsanahu Syabi. Ada suatu hadis yang mana Imam Syabi menyampaikan kepadaku. Qala wa ma haddatsakum? Apa yang disampaikan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husayn. Aku katakan, kata Husain, aku telah diceritakan oleh Buraidah bin Husayn. Dia mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah, tidak ada jampi kecuali apabila terkena oleh penyakit ain, dilihat oleh mata, dan dia tidak mengucapkan masya Allah, dan dia tidak mengucapkan keberkahan, aw humatin, atau karena digigit oleh binatang berbisa. Itu saja baru boleh dijampi. Qal qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh engkau telah berbuat baik. Walakin haddatsana, tetapi begini wahai Husain, kata Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas telah menceritakan kepadaku, karena Sa'id bin Jubair ini ya mengambil dari Ibnu Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, uridat alayyal umam. Allah perlihatkan aku umat-umat ini. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rah. Aku menemukan atau aku melihat nabi hanya membawa beberapa orang pengikut. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada seorang nabi punya dua pengikut, tiga pengikut. Satu pengikut, dua pengikut. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Ada seorang nabi tidak punya pengikut. Idh rufi'a li sawadun 'adzim. Tiba-tiba Allah perlihatkan aku jumlah yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Nabi mengira, aku mengira itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumu. Dikatakan kepadaku, ya Muhammad, ini Musa dan kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun 'adzim. Maka aku melihat lagi tiba-tiba jumlah yang sangat banyak. Faqila li hadhihi ummatuk. Ya Muhammad, inilah umatmu. Wa ma hum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Di antara umatmu ini ada 70 ribu orang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disentuh oleh azab. 70 ribu, 70 alf. 70 ribu. Dalam sebuah riwayat, setiap satu akan membawa 70 ribu lagi. Baik. Thumma nahadha. Kemudian Nabi bangkit. Fadakhala manzilahu, lalu masuk ke rumahnya. Fa khadha an-nasu fi ulaik. Para sahabat ribut. Apa kriterianya yang 70 ribu ini? Tidak dihisab, tidak diazab. Fa qala ba'dhum, sebagian sahabat memperkirakan, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kemungkinan ini sahabat Nabi ini yang terus-menerus bersama Nabi. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan, fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Sebagian mengatakan sepertinya yang 70 ribu ini mereka lahir dalam keadaan Islam langsung, tidak pernah syirik. Wa dzakaru asya', sahabatnya menyebut macam-macam perkiraannya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Nabi keluar dari dalam rumahnya dan Nabi memberitakan, faqalahumul ladzina la yastarqun, yang 70 ribu itu mereka yang tidak minta dijampi. Wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan besi panas. Wala yatatayyarun, mereka tidak pesimis dengan suara burung. Kecil malam-malam, wah ini maling sudah. Bunyi gagak, wah ini ada orang mati. Ya, bunyi burung hantu, sela. Taib. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ukasyah bin Mihsan, maka berdirilah salah seorang sahabat namanya Ukasyah bin Mihsan. Faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan saya, mintakan saya kepada Allah, mudah-mudahan saya termasuk yang 70 ribu tanpa hisab, tanpa azab. Qal anta minhum, engkau termasuk ya Ukasyah. Thumma qama rajulun akhar, ada yang bangun berikutnya. Faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, ikutkan aku supaya masuk yang 70 ribu itu. Faqal sabaqaka biha Ukasyah, Nabi bersabda, kamu telah didahului oleh Ukasyah. Telah habis kuota sudah. Baik, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Baik, kita dengar dulu beberapa nama-nama perawi hadis ini. Yang pertama Husain. Husain ini namanya Husain bin Abdurrahman As-Sulami. Tabi'ut tabi'in dia. Beliau meninggal tahun 136 Hijriah, umurnya 93 tahun. Kemudian Sa'id bin Jubair, al-Imamul Faqih, imam, alim. Min ajillati ashabi bin Abbas. Dia termasuk orang yang paling di antara yang mulia dan alim dari murid-murid Ibnu Abbas. Qatalahul Hajjaj, dia dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi tahun 95 Hijriah. Walam yukmal al-khamsin, belum sempurna 50 tahun umurnya. Kemudian Asy'abi, namanya Amir ibn Syarahil Asy'abi Al-Hamadani. Beliau lahir di kekhalifahan Umar bin Khattab. Dia termasuk min thiqatit tabi'in, di antara tabi'in yang terpercaya. Beliau meninggal tahun 103 Hijriah. Buraidah ibn al-Husayb ibn al-Harith al-Aslami, sahabat yang terkenal, beliau meninggal tahun 63 Hijriah. Ibnu Abbas, yaitu Abdullah ibnu Abbas, sahabat yang mulia, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan beliau, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Yang mana Ibnu Abbas ini ceritanya keluar doa ini, ya, dan banyak sahabat itu berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai adab bagi murid terhadap guru. Ibnu Abbas menginap di rumahnya Maimunah, bibinya bintul Harith. Maka Nabi bangun, Ibnu Abbas langsung siapkan Nabi wudu. Maka setelah itu langsung Nabi mendoakan dia, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqqihhu fid-din, jadikanlah Ibnu Abbas ini paham dalam agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah dia tafsirul Quran. Fakana kadzalik, ternyata benar apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata bi Thaib, beliau meninggal di Thaib tahun 68 Hijriah. Kuburnya masih ada di Thaib. Inilah dia sikap seorang murid terhadap guru-gurunya. Disiapkan, ya. Kemudian kita melihat anaknya Khalifah Harun. Yang mana anaknya Khalifah Harun ini dikirim kepada Imam Ahlus Sunnah, ahli bahasa, namanya Al-Asma'i. Lantas suatu ketika Harun melihat anaknya ini sedang menuangi gurunya air untuk berwudu pakai ceret. Lihat oleh bapaknya dari jauh. Besoknya ditegur sang guru oleh khalifah. Ya imam, aku utus anakku untuk engkau ajar dan untuk engkau didik. Nah, terus bagaimana katanya? Kemarin saya melihat, kenapa engkau biarkan dia hanya menuangi engkau air? Kenapa engkau tidak perintahkan dia tangan sebelahnya atau tangannya sebelah menyirami, ya, anggota wudukmu, dan tangannya sebelah dipakai menggosokkan kamu anggota wudukmu. Bayangkan anaknya khalifah. Inilah dia sepantasnya seorang murid terhadap guru. Tetapi juga tidak sampai gulu. Ya, bukan si gulu, ya, bekas makannya, hey. Ya, bekas cuci tangannya, enggak, tidak. Tetapi dalam bab ya ihtiram, menghormati lebih alim, itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan laisa minna man lam yuqir kabirana, ya, kemudian walam yarham saghirana walam ya'lam aw lam ya'rif li alimina haqqahu, bukan termasuk golonganku yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengetahui haknya orang alim. Ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Uqashah. Siapa Uqashah ini? Uqashah ibn Mihsan ibn Harthan al-Asadi. Kana minas sabiqina lil-Islam. Di antara sahabat yang pertama-tama masuk Islam, yang segera masuk Islam. Hajara, beliau hijrah. Wa syahida Badran, dan ikut perang Badar. Aw qatala fiha. Ya. Wa qatala fiha. Wastashhada fi qital Riddah, ikut berperang perang Badar dan beliau mati syahid tatkala berperang melawan orang-orang yang keluar dari Islam bersama Khalid ibn al-Walid tahun 12 Hijriyah. Baik, inilah dia beberapa perawi yang terdapat di dalam hadis ini. Sekarang kita akan ambil beberapa makna. Afartil kaukab, kaukaban. Kaukab artinya bintang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang ini sebagaimana dalam Al-Qur'an, in walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia ini, langit pertama ini dengan bin, dengan apa? Lampu-lampu. Apa lampunya bin? Bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang itu sebagai pelempar setan. Jadi kalau ada lihat meteor malam-malam itu dilempar setan yang mau mencuri pendengaran, apa kejadian untuk hari besok, apa kejadian untuk hari ini. Dia berusaha nguping, enggak, dilempar. Baik. In qadda ay saqata minhu syahab, asyihab. Meteor itu jatuh. Al-Bariha, yaitu tadi malam. Baik. Ludightu ay ladaghathu aqrab. Yang mana Husain ini yang mana Sa'id bin Jubair ini dia digigit oleh apa? Husain ini digigit oleh kalajengking. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-aqrab. Semoga Allah melaknat kalajengking ini. Teldu. Kenapa? Tidak dibiarkan Nabi dan tidak dibiarkan orang sholat itu melainkan digigit sama kalajengking. Maka siapa yang digigit oleh kalajengking, ambilkan air campur dengan garam, lalu bacakan qul ya ayyuhal kafirun qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, insyaallah sehat. Ini tibbun nabawi. Ya, la'anallahu al-aqraba ma taraka nabiyyun wala musallin illa ladaghathu. Tidak dibiarkan Nabi maupun orang sholat digigit. Ini menunjukkan apa? Berarti hewan-hewan yang lain kalau orang sholat tidak pernah diganggu. Tapi kalau kalajengking tidak mau tahu. Maka hati-hati teldu ini. Hati-hati. Ini menunjukkan bahwa kalau hewan lain tidak akan mengganggu orang sholat. Dan tidak mengganggu Nabi. Tetapi kalau teldu, kalau kalajengking, siapapun diganggu, digigit. Maka Nabi katakan, la'anallahu al-aqraba. Semoga Allah melaknat kalajengking. Tidak dibiarkan Nabi maupun orang salat, melainkan digigit. Maka siapa digigit? Cepat ambilkan air, campurkan ke dalamnya garam, lalu digosok mana yang terkena, bacakan qul ya kafirun, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Hadha. Baik. Irtaqaitu ay talabtu man yurqini. Begitu aku digigit, aku minta ada orang yang menjampiku. Namanya ruqyah, membaca Al-Qur'an atau doa-doa yang disyariatkan bagi yang sakit atau yang semisal. Ma hamalaka ala dzalik? Sa'id bin Jubair bertanya, "Kenapa kamu minta dijampi? Apa dalilmu?" Ya. Maka dalilnya Husain ini tidak ada jampi kecuali kalau terkena oleh ain. Apa nama ain? Yaitu racun mata apabila seorang memandang orang lain atau suatu barang, dia tidak mengucapkan keberkahan atau tidak mengatakan Masya Allah, maka bisa kena barang tersebut atau orang tersebut. Oleh karena itu Nabi bersabda, wal ainu haqqun, racun mata itu memang ada pada jamaah. Maka lihat ya, di Mekah, di mana ya, ada mobil, kadang-kadang ditulis Masya Allah. Kalau kita Laila, sudah ucapan tidak benar, syirik jatuh. Laila, tidak ada Tuhan. Kan komunis kita. Ada warung atau ada apa di sana, Masya Allah, besar-besar lagi tulisannya. Supaya orang apa? Betul ngelihat, Masya Allah yang dilihat, bukan Laila. Ya, bukan dia bengak, bukan heran. Itu dikhawatirkan. Ya, maka kita lihat baju baru teman, Masya Allah, barakallahu lakabi. Ya, bagus sekali nih. Berapa? Jangan coba-coba, nanti sobek dia nanti. Tapi katakan, Masya Allah, berapa ini? Di mana beli? Nah, itu caranya. Kenapa? Mata ini punya racun. Baik. Wa auhumah. Tidak ada jampi kecuali terkena air atau terkena sengatan kala jengking dan binatang-binatang berbisa. Maka oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang lain dari Sahal, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang mengatakan pada sore harinya a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq 3 kali, maka dia tidak akan dimudaratin oleh apapun. Maka Sahal mengatakan, aku mengajarkan istriku, mengajarkan anak-anakku, lalu ada salah seorang perempuan budak digigit oleh kalajengking, tetapi dia tidak apa-apa. Bukan berarti dengan kita baca itu tidak digigit, bisa jadi tidak digigit, tapi seandainya kata digigit, tidak berbekas, tidak berpengaruh, tidak mempan bisanya. Maka ingat ini. Maka yang belum baca dari tadi, sekarang baca 3 kali saja. Ini ijazah doanya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, ya, laqad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh ini sudah baik perbuatanmu. Kenapa? Karena engkau beramal sesuai dengan ilmu yang kamu dengar, bukan beramal berdasarkan kejahilan. Kemudian dijelaskan, uridat alayyal umam. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan umat ini, disebutkan itu pada malam Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian Ar-Rahm. Nabi melihat seorang nabi membawa antara 3 sampai 9 pengikut. Kemudian ada nabi laisa ma'ahu ahadun, tidak ada pengikut. Kemudian sawadun azim ay ashkhasun katsirah, tiba-tiba nabi diperlihatin jumlah yang sangat banyak. Maka Nabi mengira itu adalah umatnya. Karena umat Nabi Muhammad, dialah umat yang terbanyak. Ternyata itu adalah pengikutnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian, bila hisabin wala azab. Tanpa hisab dan tanpa azab, ay la yuhasabun. Mereka tidak akan dipertanyakan amalnya. Wala yu'adzabun, tidak disiksa sebelum masuk surga. Kenapa? Karena mereka mewujudkan tauhid yang sebenar-benarnya. Kemudian Nabi bangkit. Fa khadha an-nasu fi ulaik. Setelah Nabi sebutkan 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Nabi meninggalkan mereka, sahabat bingung. Apa kira-kira? Sebagian mengeluarkan pendapatnya. Oh, jangan-jangan yang 70.000 itu, ya. Jangan-jangan mereka apa? Pertama, mungkin karena sahabat Nabi yang paling dekat ini katanya. Dengan sebab amal apa mereka mendapatkan kedudukan ini? Fa innahum lam yanaluha illa bi'amalin famahu. Pasti ada amalannya, tetapi apa dia katanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan, ya, ternyata mereka yang 70.000 itu la yastarhun, tidak meminta dijambi. Kenapa? Istighna 'anil nas, tidak membutuhkan manusia. Maka dari sini sebagian para ulama berdalil, seandainya kata sakit dan tidak mau dijampi, ya, tidak minta sampai wafat seperti itu, ini termasuk tawakal yang paling tinggi. Gitu. Karena apa? Akhir hadis mengatakan, ya, setelah itu walayat tahun, tidak minta juga diobati dengan besi panas. Walayat tatayyarun, tidak pesimis dengan suara burung. Mereka hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Maka ini disebutkan oleh sebagian bahwa ini menunjukkan takwa tawakal yang tinggi, dan ini derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak minta. Ya. Taib. Kalau berobat bagaimana? Tidak menjadi masalah berobat. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawau, berobat kalian. Fa innallaha lam yanzil da'an illa wa anzala ma'ahu shifa." Allah tidak menurunkan penyakit melainkan pasti ada obatnya. Akan tahu sebagian orang obatnya dan akan jahil juga sebagian orang tentang obatnya. Taib. Sabaqaka biha ukashah ila ihraz hadhihi sifat aw sabaqaka bisual. Arti dari sabaqaka biha ukashah itu ukashah telah duluan mendapatkan sifat-sifat tersebut, ya. Atau bisa berarti ukashah lebih duluan meminta. Itu maknanya. Ya. Ini maknanya. Tapi insyaallah taala kita ambil pada pertemuan berikutnya. Sedikit dulu yang bisa kita ambil pada malam ini, insyaallah taala penjelasan lebih luas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.